manusia dilanda cinta. Mata yang belalak seakan buta, walau banyak celanya. Kasih nampak sempurna, walau jelek orangnya. Kasih nampak menyala. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan. Siapapun saingan, berani berhadapan. Jangankan cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main hati memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Di sekedar rayu syaitan, janganlah didengarkan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main hati memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan rayu syaitan, janganlah didengarkan. Mulailah dalam bercinta, tanamkanlah niat.